bertahap karena Nabi SAW melakukan waktu tersebut. Tanggal 10 Zulhijjah yaitu melontar Jamratul Aqabah. Ya, Jamratul Aqabah yang telah kita jelaskan sebab penamaannya Aqabah. Kemudian dia pula yang nanti dinamakan dengan Jamratul Kubra. Itu sama. Tempatnya sama, bendanya juga sama. Dinamakan Jamratul Aqabah karena ada Aqabah di sana yaitu bukit yang di atasnya terjadi perjanjian antara Nabi dengan kaum muslimin dari Madinah. Tanggal 10 ini waktu melontarnya yang mustahab adalah waktu duha. Waktu duha. Karena Nabi SAW sampai dari Muzdalifah di waktu duha dan beliau langsung melontar. Beliau langsung melontar. Itu yang pertama, melontar yang pertama dan waktunya yang mustahab. Kemudian melontar yang kedua yaitu melontar tanggal 11, 12 atau 11, 12, 13. Ada dua di situ paketnya. Yang pertama 11, 12 dan tanggal 13-nya dia sudah tidak di sana lagi, dan ini yang dikenal dengan an-nafratul ula atau nafar awal dalam istilah masyhur sekarang ini. Nafar awal yaitu sampai tanggal 12 keberadaan jemaah haji di Mina. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa." Dalam surah Al-Baqarah. Barang siapa yang bersegera pada dua hari, 11-12, dua hari tasyrik, maka tidak mengapa, bebas dia, boleh dia meninggalkan dan menghentikan, memutuskan pelaksanaan ibadah haji sampai tanggal 12 dan boleh dia pulang dengan syarat dia harus tawaf wada. Karena sepakat pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat para ulama bahwasanya hukum tawaf wada adalah wajib berdasarkan hadis yang telah kita pelajari bahwasanya bila mana dia belum tawaf wada maka hendaklah dia tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi itu untuk yang pertama, melontar tanggal 11-12 ini, dan melontar untuk paket yang kedua 11-12-13 sampai hari akhir tasyrik tanggal 13 yang juga diisyaratkan oleh Allah, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Dan siapa yang memundurkan sampai tanggal 13 proses pelaksanaan ibadah hajinya maka juga tidak mengapa, dan itu tentu bagi mereka yang bertakwa karena dia akan bertambah ketakwaannya, akan bertambah ibadahnya. Dia akan bermalam malam 13 di Mina, kemudian dia akan melontar besoknya tanggal 13, berarti lebih banyak pengamalan atau lebih banyak amalannya dibandingkan dengan yang 12 hari atau tanggal 12 dibandingkan dengan yang sampai tanggal 12. Untuk kedua-dua paket ini, melontarnya yang mustahab, melontarnya yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah ba'da zawal. Wa amma ba'du, dan adapun setelah tanggal 10 hari nahar yaitu tanggal 11 dan seterusnya, fa idza zalatish syamsu, maka melontarnya setelah tergelincir matahari. Melontarnya setelah tergelincir matahari yaitu sebelum, setelah zuhur, setelah masuknya waktu zuhur, maka sudah mulai melontar pada tanggal 11-12 atau 11-12-13. Jadi ada dua sekarang penjelasan tentang waktu melontar. Yang pertama hari nahar, melontar yang paling utama adalah waktu duha, sementara tanggal 11, 12 dan 13 itu melontarnya setelah tergelincir matahari atau setelah masuknya waktu zuhur. Ya, ini hadis yang pertama dan uraiannya. Di sini terjemahan babnya penjelasan tentang waktu melontar jamrah. maksudnya start, mulai waktu melontar jamrah untuk tanggal 10 waktu duha. Dan sepakat para ulama bahwasanya startnya setelah terbit matahari. Start melontar tanggal 10 itu sepakat para ulama setelah terbit matahari. Dan ada pengecualian. Untuk siapa pengecualiannya? Untuk orang tua, lemah, wanita, sebagaimana yang telah kita pelajari, boleh melontar sebelum terbit matahari dan bahkan sebelum subuh, seperti hadis Sauda, hadis Ummu Habibah yang menceritakan kepada kita. Sementara selain mereka yang tidak punya udzur atau orang yang bersama dengan orang yang punya udzur, itu melontarnya setelah terbit matahari dan paling utama di waktu duha. Adapun tanggal 11 itu mulainya startnya setelah tergelincir matahari, yaitu setelah masuknya waktu zuhur. Akan ada apakah ada di sini, tapi dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Umar dengan sangat tegas beliau mengatakan, kunna natahayyanu zawal asy-syamsi fa idza zalat asy-syamsu ramaina. Kata Abdullah bin Umar bercerita, kami bersama Nabi atau kami para sahabat Nabi menanti-nanti tergelincirnya matahari. Jadi mereka sudah berada di sana di dekat jamarat dan menanti-nanti tergelincirnya matahari. Fa idza zalati syamsu, ketika matahari sudah tergelincir, baru kami melontar. Ya, baru kami melontar. Ini perbuatan para sahabat. Kalau seandainya dibenarkan untuk melontar sebelum zawal, maka para sahabat ketika itu sudah mengambil keringanan atau adat. Bila mana kalau seandainya ada keringanan untuk melontar sebelum zawal, maka para sahabat akan mengambil keringanan ini karena panas memang. Tidak seperti sekarang ini, kondisi tempat melontar itu sangat mudah. Ya, makanya para ulama sepakat tidak dibenarkan untuk melontar tanggal 11-12 kecuali setelah masuknya waktu zuhur. Ya, jadi sekarang mungkin karena besarnya jumlah jemaah haji dan untuk mengupayakan tidak terjadinya kekacauan-kekacauan, kecelakaan-kecelakaan, maka Departemen Haji Saudi menyusun jadwal melontar dan diserahkan kepada setiap maktab. Jadi dibebankan kepada maktab untuk tidak mengizinkan yang berada di maktab tersebut untuk melontar kecuali pada jadwal yang telah ditetapkan. Makanya ini di khusus di per negara. Negara ini jadwal melontarnya ini, negara itu jadwal melontarnya disusun sesuai dengan tata letak maktabnya. Ya, tata letak maktabnya ini mungkin hanya sekedar untuk memperlancar dan mempermudah, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tetapi tentu melontar kembali kepada ibadah masing-masing. Bila mana kita tidak ada pergi dengan berombongan, maka bisa saja kita mencari waktu-waktu yang utama. Ya, berarti dalam kondisi seperti ini para ulama memberikan fatwa, ada yang membolehkan melontar sebelum zawal. Ada yang memberikan fatwa bolehnya melontar sebelum zawal, tetapi ini hadis mengarahkan untuk tidak melontar. Karena waktu yang dijelaskan oleh Nabi adalah setelah zawal. Itu untuk hadis yang pertama. Kemudian kita lihat hadis yang kedua di bawah bab ini, 3065. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa qala akhbarana ibn Jurayth qala akhbarana Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ini hadis adalah hadis yang tadi, tetapi dengan sanad yang baru. Dibawakan kembali oleh Imam Muslim, menekankan kepada kita bahwasanya hadis ini bukan hanya hadis yang sekedarnya saja, tapi hadis sudah masyhur, dibawa oleh para ulama, diketahui oleh para ulama, dan menjelaskan tentang waktu melontar. Tentang waktu melontar hari nahar dan hari 11, 12, 13. Jadi upayakan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, bagi mereka yang akan berangkat ibadah haji, untuk tanggal 10 itu melontar sebelum zuhur. Ya, apalagi di waktu-waktu paginya. Kalau memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, maka ada kelonggaran untuk melontar setelah zuhur. Dan para ulama memberikan waktu karena dia lebih cepat tanggal 10 itu, karena dari mulai terbit matahari mereka memberikan waktu sampai maghrib sebelum terbenam matahari. Ini waktu yang paling utama adalah waktu duha, kemudian ada waktu yang dibolehkan sampai waktu asar, dan ada waktu keringanan sampai terbenam matahari di hari nahar tersebut. Di hari nahar tersebut, dan panjang kesempatan. Kalau saatnya memang kita khawatirkan di waktu duha jam 9, 10, 8, 9, 10 itu waktunya paling padat, maka kita bisa mengundurkan untuk setelah zuhur. Ya. Jadi itu kembali kepada setiap jemaah haji atau kepada jemaah haji masing-masing. Kemudian untuk tanggal 11-12, start melontarnya adalah tergelincirnya matahari, para ulama memberikan waktu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam, karena waktu mulainya pun sudah lebih lambat daripada hari nahar, maka untuk tanggal 11 itu para ulama memberikan sampai pertengahan malam untuk melontar. Hari 11 berarti sampai pertengahan malam, malam 12-nya, dan hari ke-12-nya mulai tergelincir matahari besok harinya waktu zuhur, kemudian sampai pertengahan malam lagi. Bagi mereka yang untuk yang tanggal 12 ini, para ulama memberikan persyaratan sebenarnya. Bagi mereka yang hendak pulang tanggal 12 itu, maka dia harus keluar dari areal Mina sebelum terbenam matahari. Ya, ini persyaratan yang hendak pulang nafar awal itu, dia setelah melontar tentu sebelum terbenam matahari, dan dia harus keluar dari areal Mina sebelum terbenam matahari. Kalau seandainya dia berencana untuk pulang tetapi dia selesai melontar balik lagi ke Mina, kemudian dia bermain-main di sana, istirahat, dan sampai terbenam matahari, maka dia, kata sebagian para ulama, ditekankan untuk bermalam di malam itu, di malam 13, dan melontar besok. Tapi kalau seandainya dia memang benar-benar ingin meninggalkan atau menghentikan melakukan proses pelaksanaan ibadah haji itu sampai tanggal 12 Zulhijjah, maka dia harus keluar dari areal Mina sebelum terbenam matahari. Dan kemarin juga telah kita jelaskan, untuk tempat yang melontar yang paling terakhir tanggal 11 itu kan namanya Jamatul Aqabah atau Jamatul Kubra. Itu jaraknya antara dia dengan akhir Mina itu sangat dekat. Makanya ketika dia sudah selesai melontar dan dia langsung saja ke depan, maka dia sudah serta-merta keluar dari areal Mina. Ya, sudah keluar dari areal Mina, dan dia sudah bebas dari penekanan sebagian para ulama. Kalau seandainya memang dia berniat untuk nafar awal, maka dia harus keluar dari areal Mina sebelum terbenam matahari. Ya, ini penjelasan sebagian para ulama, dan prakteknya demikian. Orang yang ingin cepat itu memang ketika tergelincir matahari mereka melontar, kemudian pulang dan meninggalkan Mina. Makanya kejadian tahun 2009 atau 2000 sebelumnya, bukan sebelumnya, kayaknya jauh sebelumnya, mulainya proyek pembangunan tempat melontar itu 5 lantai itu, sebelumnya karena nafar awal itulah. Penyebabnya karena nafar awal, karena kalau nafar awal ini mungkin lebih dari separuh jemaah haji yang nafar awal. Lebih dari separuh jemaah haji nafar awal, makanya kita lihat ketika sudah pada malam 13 itu sepi Mina. Sepi Mina, apalagi di area-area tempat jemaah haji kita itu sangat sepi karena lebih banyak jemaah haji kita yang nafar awal pergi pulang kembali ke penginapan di Mekah. Jadi pada saat itu ketika banyak jemaah haji yang ingin nafar awal dan sudah menanti zawal syams, dan terjadilah kejadian itu, lebih dari 300 orang meninggal ketika itu. Dan langsung kami menyaksikannya langsung ketika melontar habis asar itu, tidak sebelumnya kami sana di sana dan melihat beberapa kontainer membawa tempat-tempat atau peti-peti mati dan masukkan ke sana, kemudian dibawa langsung masuk alat berat dan diputuskan untuk membangun tempat jamarat seperti yang kita lihat sekarang ini, baik secara langsung maupun melalui media. Sangat menyenangkan dan nyaman. Jadi melontar jamaat untuk nafar awal ini, bagi mereka yang hendak nafar awal maka dia harus keluar dari area Mina sebelum terbenam matahari. Ini tentang waktu melontar pada bab yang ke-54 sekarang ini. Kapan mulai untuk hari nahar dan kapan mulai untuk hari tasyrik telah kita ketahui tadi. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab berikutnya bab bayan anna hasal jimar sab'un, bab penjelasan bahwasanya kerikil yang digunakan untuk melontar jumlahnya 7. Ya, untuk melontar kerikil yang digunakan untuk melontar jumlahnya 7. Penjelasan bahwa kerikil untuk melontar jamrah adalah 7 kerikil untuk per jamrahnya. Per jamrahnya. Kalau tanggal 10 berarti hanya 1 jamrah yang dilontar, berarti 7 kerikil. Tanggal 11, 12 dan 13 itu per jamrahnya 7, berarti kali 3. 21 kerikil. 21 kerikil yang kita butuhkan tanggal 11 untuk melontar per jamrohnya 7 kerikil. Ini bab yang ke-55. Kita baca hadis yang pertama. 3066. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Salamah bin Syabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Ma'qil wa huwa bin Ubaidillah Al-Jazari عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. Kata Nabi SAW menjelaskan bahwasanya الاستجمار adalah cebok dengan menggunakan benda keras. Pertama, yang awalnya dari batu. Cebok menggunakan batu. Ya, cebok menggunakan waktu, istinja menggunakan batu, itu hitungannya ganjil. Penggunaan batunya ganjil. Dan dalam riwayat yang banyak, Nabi menjelaskan itu 3 batu. 3 batu untuk cebok bila mana tidak ada air. Dan yang paling sempurna menggunakan 3 batu benda keras kemudian diiringi dengan air. Ini istinja yang sempurna dan Nabi SAW melakukannya, melakukan istijmar dan juga melakukan istinja bilma, istinja dengan air. Itu Nabi menjelaskan tentang bilangannya apa untuk istijmar ini ganjil. Kemudian waram yul jimar dan melontar jamarat itu juga tawun, bilangannya ganjil. Waram yul jimar ganjil. Kemudian wasa'yu bainas safa wal marwah tawun. sa'i di antara Safa dan Marwa ganjil. Wa tawafu tawun, tawaf pun ganjil. Kemudian wa idza stajmara ahadukum falyastajmir bitawin. Apabila kalian melakukan istijmar, yaitu cebok dengan menggunakan benda keras yaitu batu, maka gunakanlah atau bilangan ganjil. Jadi intinya hadis ini menerangkan kepada kita tentang bilangan ganjil. Dalam ibadah-ibadah yang disebutkan Nabi tadi, itu semuanya bilangannya ganjil. Dan bilangan ganjil, bilangan bukan bilangannya, tetapi memang banyak syariat Islam yang ditekankan kepada bilangan ganjil. Dan Allah Subhanahu wa taala witrun, Allah Subhanahu wa taala ganjil, dan yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Kemudian salat witir juga ganjil, setiap malam harus ada penutupan dengan salat yang ganjil. Kemudian juga ibadah yang terkait dengan ibadah bersuci, di sini juga bilangan yang digunakan ganjil. Nabi SAW membasuh tangannya ketika wudu yang paling sempurna ganjil. Ya, ini yang dijelaskan oleh hadis ini, walaupun memang tidak ditetapkan jumlahnya. Adapun tawaf ganjilnya 7, ya, sa'i ganjilnya 7, melontar ganjil 7, sementara istijmar ganjilnya 3. Istijmar ganjilnya 3. Itu hadis secara umum menjelaskan tentang jumlah atau bilangan ganjil dalam ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga dipahami dari hadis ini kita harus mengutamakan yang ganjil. Mengutamakan yang ganjil bagi mereka yang menikah, yang penting ganjil. Misalnya kalau dalam bahasa Arabnya, orang yang bertauhid, artinya apa? Istrinya satu. Ini gak satu adalah ganjil yang paling kecil, ya, hitungan ganjil yang paling kecil. Kemudian mereka mengatakan saya tidak menyukai dua. Kenapa? Karena itu genap. Nah, kalau seandainya sudah menikah dua, dia harus menambah satu lagi. Ini semua tidak ada terkait dengan itu. Tidak ada terkait kalau punya anak harus 3. Ya, kalau punya perusahaan harus ganjil. Nah, tidak ada kaitan dengan praktek amal duniawi. Dia hanya dikembalikan kepada ibadah-ibadah yang sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat, satu-satunya hadis di bawah bab yang ke-55, dan 7 kerikil ini tidak ada melontar jamrah adalah 7 kerikil, itu tidak ada dalam hadis. Dalam hadis hanya sekedar menjelaskan tentang bilangan ganjil saja. Nabi melontar dengan bilangan ganjil. Penetapan 7 ini dari hadis-hadis yang lain. Dari hadis Al-Fadl bin Abbas, dari hadis Abdullah bin Umar, ya, menunjukkan bahwasanya sab'ah hasayat. Dari hadis yang telah kita dapat pelajari pada bab-bab sebelumnya menjelaskan bahwasanya itu 7 kerikil. 7 kerikil, tetapi hadis yang sekarang pada bab ini hanya sekedar menjelaskan bilangannya ganjil. Padahal ganjil itu mulai 1, 3, 5, 7, 9. Tidak ada penetapan di sini, dan ditetapkan 7-nya itu oleh dalil-dalil yang lain. Itu bab yang ke-55. Bab berikutnya. Dan sebelum kita pindah ke bab berikutnya, yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran dari hadis ini atau hadis yang lain yang bersamaan maknanya dengan ini, yaitu menambahnya. Kita seringkali terpengaruh ketika kita membawa kerikil lebih. Dan sering kita lihat ketika dalam kantongnya itu lebih dari 7 kerikil, dia sudah melontar Jumatul Aqabah, Jumatul Ula, Wusta dan Kubra. Ketika dalam kantongnya itu lebih dari 7 kerikil, dia mulai melontar lagi, menghabiskan kerikil yang dibawanya. Ini tidak benar. Ini tidak benar, karena Nabi sudah menetapkan dengan Wa idza stajmartum fastajmiru wa idza stajmara wa idza stajmara ahadukum falyastajmir bitawin. Artinya dengan ganjil. Jadi kita melontar cukup dengan bilangan yang telah disiapkan oleh Nabi. Tanggal 10 Zulhijjah harus 7. Bawa 7, dan ini yang sunnah. Bawa 7 kerikil dan lontar semuanya. Kalau seandainya ada kejadian-kejadian misalnya jatuh satu, kita tinggal ambil aja di situ, ambil kerikilnya. Di atas, kalau kita dekat dengan sumur itu, di dinding tembok itu, kita akan menemukan kerikil sangat banyak di atasnya. Maka tinggal ambil, atau di bawah ambil dan lengkapi yang kekurangan tadi. Pokoknya kita niatnya bawa 7 untuk tanggal 10. Kalau berlebih jangan lontar. Kalau berlebih jangan lontar. Misalnya 8 dia, berlebih 1. Jangan iseng-iseng lontarkan, karena ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih 10 buah lagi sekaligus lemparkan, ini tidak benar. Ini praktek yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bukan hanya kerikil. Sebagian jemaah haji saking marahnya, maka apapun yang ia dapat dia lemparnya. Payung dilemparnya, sendal dilemparnya, peci dilemparnya, apapun yang dapatkan di sana dilemparnya. Bahkan tempat-tempat air minum dilemparnya ke sana, karena di situ dilihatnya setan. Yang depan yang dilemparnya itu setan. Sehingga dengan luapan amarah yang sangat luar biasa, dan bahkan dari kejauhan mereka sudah berlari sekencang-kencangnya, dan dari kejauhan melontar, apalagi kalau membawa batu yang besar, ini berbahaya sekali. Dan Nabi SAW sudah tekankan bahwasannya melontar itu ritualnya, itu gerakan badan itu yang ibadah, zikir, bukan hasil lontarannya. Kalau hasil lontarannya itu darah bercucuran dari orang lain, ini dosa jadinya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan innama ju'ila tawafu bil bait was-sa'yu bainas safa wal marwah waramyul jimar liiqamati dzikrillah. Sesungguhnya syariat tawaf berkeliling Ka'bah, apa manfaatnya? 7 putaran, kemudian sa'i berpindah dari Safa ke Marwah 7 putaran, 7 kali, dan melempar, melontar, itu ternyata hakikatnya adalah menegakkan zikir kepada Allah. Rasakan, tenangkan jiwa, hilangkan semua hal-hal yang lain, tegak di depannya, yakin kita itu dia yang melontarnya itu, bukan kerikilnya, melontarnya itu, melempar itu yang ibadah, zikir. Kalau seandainya orang dengan amarah yang luar biasa, mukanya merah, kemudian melontarnya kayak melempar anjing, akramakumullah, tentu ini bukan ibadah zikir lagi. Bukan zikir lagi. Dan ini sering kali kita lihat. Mulai dari saya pertama melihat, waktu itu masih kecil jemaah melontar itu, saya sangat khawatir untuk melontar Jamaatul Aqabah. Dan pernah saya jadi korbannya. Kita pada itu umur baru 18 tahun. 18 tahun mulai haji pertama, dan luar biasa menakutkan. Orang berbondong-bondong ratusan orang, dari kejauhan sudah berlari sekencang-kencangnya. Allahu Akbar. Berperang, kayak berperang. Ini yang membuat banyaknya orang meninggal di sana. Karena jiwanya jiwa kemarahan, bukan zikir. Tetapi kalau kita sampai di sana berupaya untuk tidak menyakiti orang, sampai dekat di pinggir tebing sumur itu, kemudian kita dengan mengingat Allah, dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW, luar biasa nyaman, tenang, dan sangat-sangat tentram sekali ketika kita lakukan seperti itu. Ini yang ditekankan dalam masalah ini. Ketika jumlah kerikil kita itu kurang, kita tinggal ambil, jangan pulang. Kita ambil kerikil yang ada di bawah, tinggal tundukkan kepala, di bawah kita banyak kerikil, ambil satu, lontar karena kurang satu. Ya, kalau seandainya berlebih, apa yang kita lakukan? Jangan lemparkan semuanya. Bawa itu atau letakkan tempat yang lain. Kalau melempar sisa itu ke melontar, berarti kita sudah melanggar apa yang melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak bisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Abdul Abbas, banyak sebanyak, bawa segenggam, nanti saya akan mengambil 7 sisanya saya lemparkan. Tidak ada. Itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perlu diingatkan jemaah haji tentang hal ini. Karena masalah sederhana, tetapi pengikutan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terancam. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita baca bab yang ke 56. Bunyinya, bab tafdilul halqi ala taksiri wa jawazut taksir. Bab diutamakannya mencukur. Halak itu membotak licin. Ya. Botak licin itu halak. Diutamakannya mencukur, membotak licin, alat taksir daripada sekedar memangkas, ya, memendekkan. Dan walaupun memang memendekkan itu boleh. Ini pembahasan tentang mana yang paling utama, dan tentu dalam bunyi babnya keutamaan menggundul rambut daripada memendekkannya. Dan boleh hukumnya memendekkan rambut. Kedua-duanya adalah praktek tahalul yang benar. Walaupun di sana nanti ada perbedaan pendapat para ulama, apalagi dalam mazhab Syafi'i, boleh hanya memotong beberapa helai rambut. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Tidak pernah dicontohkan para sahabat Nabi SAW, dua itu saja. Satu di antara dua, yang pertama botak semuanya, yang kedua pendekkan semua. Pendekkan semua. Pendekkan semua. Bukan hanya beberapa helai atau sebagian rambut saja, dan ini hanya sekedar pendalilan secara kias. Walaupun adapun prakteknya itu tidak keluar dari dua cara tersebut. Dan ini ada dalam Al-Qur'an. Bukan hanya dalam hadis, dalam Al-Qur'an sudah jelaskan Allah Subhanahu wa taala menceritakan laqad shadaqakumullahu wa'dahu laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian sedang dalam keadaan memendekkan menggunduli kepala kalian, dan yang kedua memendekkan kepala kalian. Itu saja yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diceritakan dari perbuatan para sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi SAW mungkin ada di sini, kita baca. Hadis yang pertama kita baca, dan mungkin ini hadis terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, 3067. Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya bin Yahya wa Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits qala wa hadatsana Qutaibah ha wa hadatsana Qutaibah wa qala hadatsana Laits An-Nafi' anna Abdullah Abdullah radhiyallahu ta'ala. Abdullah di sini siapa? Abdullah bin Mas'ud. Anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala halaqa Rasulullah sallam wa halaqa ta'ifatun min ashabihi wa qassara ba'duhum. Qala Abdullah inna Rasulullah sallam qala rahimallahu al-muhalliqin marratan aw marratain thumma qala wal muqassirin. Tentang ayat sudah jelas tadi, Allah menceritakan dua bentuk tersebut. Sementara hadisnya ini yang pertama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan halaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menggunduli kepalanya. Wa halaqa ta'ifatu min ashabi. Kemudian sebagian para sahabatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu menggunduli kepalanya. Wa qassara ba'duhum, sementara yang lain, sebagian yang lain memendekkan. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa rahimallahu al-muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang menggunduli kepalanya. Satu kali doa ini dua kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian terakhir Nabi mengatakan wal muqassirin, ya Allah dan juga orang-orang yang memendekkan rambut. Nabi hanya menyebutkan dua dalam doanya. Yang pertama adalah menggunduli, yang kedua memendekkan semua. Itu dua bentuk tahallul yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat, seperti yang tadi kita isyaratkan, tentu yang paling utama adalah yang didoakan oleh Nabi. Walaupun ada yang dua kali atau tiga kali Nabi mendoakan, yaitu menggunduli kepala, dan ada yang hanya satu kali saja didoakan oleh Nabi SAW, yaitu memangkas semua. Adapun yang separoh-separoh tidak masuk doa Nabi, tidak masuk ke dalam doa Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi